Allah syaitan rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha' min ibadih wa huwa al-ghafurur rahim. Qala al-Imam Sa'd rahimahullah, hadha min a'zami al-adillah 'ala anna Allah wahdahu al-mustahiqu lil-ibadah. Kata al-Imam Sa'd rahimahullah, ayat ini merupakan dalil yang paling besar untuk menunjukkan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Fa'innahu an-nafi' ad-dar. Sungguhnya dialah Allah yang memberikan manfaat yang juga memudaratkan. Al-mu'ti al-mani', yang memberikan kepada seorang hamba. Al-mani', yang mencegah, yang menahan pemberian kepada seorang hamba. Alladzi lamassa bidurrin kafakhar marad wa nahwiha fala kashifa lahu illa huwa. Yang mana apabila seorang hamba tertimpa mara bahaya, kesusahan, kefakiran, sakit dan yang lain sebagainya, tidak ada yang bisa menyingkap kesusahan tersebut kecuali hanyalah Allah saja. Fala kashifa lahu illa huwa, karena al-khalq law ijtama'u 'ala an yanfa'u bi syai'in lam yanfa'u illa bima katabahu Allah. Sesungguhnya makhluk, kalaulah seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat pada sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Sebaliknya, walau ijtama'u 'ala an yadhurru ahadan lam yaqdiru 'ala syai'in mimman darrahu. Kalaulah seandainya seorang berkumpul untuk memudaratkan seorang pun, maka niscaya mereka tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk memudaratkan seorang pun. Idza lam yuridillah lam yuridhu Allah. Apabila Allah tidak menginginkannya, tidak menginginkannya. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kamu suatu kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. La yaqdir ahadun min al-khalq an yurda fadlahu ihsana. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk mampu mencegah kebaikan tersebut. Bagaimana Allah berfirman, ma yaftahu Allah linnas min rahmah. Dari apa-apa yang Allah bukakan berupa kasih sayang, rahmat kepada manusia, wala mumsikalah, tidak ada satupun yang mampu untuk mencegahnya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Dan dari apa-apa yang ditahan oleh Allah, dari kebaikan, ya, harta atau apapun, kalau sudah ditahan oleh Allah, fala mursila lahu min ba'di, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk melepaskannya, memberikannya, tidak ada. Yusibu bihi man yasha min ibadih, Allah khususkan, Allah berikan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Ayakhtassu bi rahmati man syaa'a min khalqi, Allah khususkan, Allah berikan kekhususan dengan rahmat Allah dari hamba-hamba. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa huwal ghafur, dan dialah Allah al-ghafur yang maha pengampun, al-jami'al zallat. Allah Subhanahu wa taala maha pengampun atas seluruh kesalahan-kesalahan yang ada. Alladzi yuwaffiqu 'abdahu li asbab maghfiratih, yang mencocoki hamba-hambanya dengan sebab ampunan dari Allah. Fa idza fa'ala al-'abdu ghafara Allah dzunubahu kibaraha wa shigharaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya, nah, betapapun besar atau kecil dari dosa tersebut, Allah maha mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahim wa huwal ghafur rahim. Ar-Rahim alladhi wasi'at rahmatu kulli syai', yang mana rahmatnya mencakup segala sesuatu. Wa salu wujudihi ila jami'il mawjudat. Bahadza la tastaghni an ihsanihi tarfat 'ainin. Wa idza 'arafa al-'abd bid-dalil al-qati' أن الله هو المنفرد بالنعم كشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا الشيء إلا ما أجاره الله على يده جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Rahmat Allah mencakup segala sesuatunya. Mencakup nam rahmat Allah kepada seluruh maujudat, segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Bihaizala tastaghni an ihsani tarfat 'aini, yang mana seorang hamba hampir-hampir nam tidak bisa luput dari ihsannya Allah. Artinya pasti butuh kepada ihsan yang datang dari Allah, kebaikan yang datang dari Allah. Fa idza 'arafa al-'abd, maka apabila seorang hamba mengetahui dengan dalil yang jelas yang pasti, semuanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, satu-satunya di dalam memberikan kenikmatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha menyingkap mara bahaya, memberikan kebaikan-kebaikan yang ada, menyingkap keburukan-keburukan. Wal kurubat, keadaan-keadaan yang genting, yang susah. Wa ahadan minal khalq laisa bihi min hadza syai'un. Dan semuanya hamba dari makhluk tidak bisa menyingkap ini semua sedikit pun, kecuali apa yang Allah berikan. Alaya dihimpulkan tangannya. Jazama bi'anna Allah huwal haq. Dari situlah dia sudah memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semuanya dialah al-haq, yang maha hak untuk disembah, untuk diibadahi. Dan selain Allah adalah batil. Nah, selain Allah, nah, adalah batil, tidak bisa disembah, batil. Oleh hada lama bayan dalil wadih wala ba'dahu nam la akhir al-ayah. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.